Sarah Warokot karya ya, misalnya adalah Sarah Warokot karya Al-Mahalli Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Maka di buku yang akan kita baca ini kontennya ada tiga kitab. Yang pertama Matan Warokot, ya, kemudian ada Sarah Warokot, ya, kalau Warokot tentu karya Al-Juwayni Asy-Syafi'i, kemudian Sarah Warokot itu karya Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i, kemudian ada Hasyiah Ad-Dimyati. Hasyiah Ad-Dimyati untuk Sarah Warokot karya Syekh Ahmad ibn Muhammad Ad-Dimyati. Dan yang akan kita, jadi ada tiga buku dalam satu buku ini, Matan Warokot, kemudian ada sarahnya, kemudian sarahnya mendapatkan hasyiah, sarahnya itu Al-Mahalli, kemudian hasyiahnya dari Ad-Dimyati. Dan yang akan kita baca untuk mengisi waktu yang tersisa setelah menyelesaikan Al-Usul min Ilmu'l-Usul, kita akan baca Sarah Al-Mahalli untuk Matan Warokot. Ya, yang kita baca adalah Sarah Al-Mahalli saja, ya, untuk Matan Al-Warokot. Ya, kecuali jika ada hal-hal yang perlu, nanti perlu ada penjelasan tambahan, nanti kita bisa tengok apa yang ada di Hasyiah Ad-Dimyati. Langsung saja kita mulai di halaman yang ketujuh. Ya, Hasyiah Ad-Dimyati ada di bawah, sedangkan yang ada di atas, yang ada di dalam kurung adalah Matan Warokot, yang di luar kurung itu Sarah Mahalli untuk Al-Warokot. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fahadihi warokotun, maka ini sejumlah lembaran-lembaran ay qalilatun yang jumlahnya sedikit. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqhi, yang memuat pengetahuan sejumlah fasal berkenaan dengan usul fiqih. Yang pembahasan atau fasal-fasal tersebut bisa diambil manfaatnya oleh pemula dan yang lain. Wadhalika, dan hal tersebut yaitu maksudnya kata-kata usul fikih, mu'allafun min juz'aini, tersusun dari dua bagian, mufradain yang sendiri-sendiri. Ya, ifrad di sini kebalikan dari tarkib. Ini kebalikan dari tarkib, la al-jama', bukan kebalikan dari jama'. Nah, mufrad itu bisa kebalikan dari jama'. Ya, dan bisa kebalikan dari tarkib. Misal di nahwu ada khobar mufrad. Khobar mufrad di situ artinya khobar yang bukan berasal dari tarkib, yaitu jumlah fi'liyah atau ismiyah ataupun sibuhu jumlah. Maka kata-kata usul fikih tersusun dari dua bagian yang sendiri-sendiri, yaitu usulun dan fikhun. Yeah. Wal mu'allifu, kemudian penulis Matan Warokot yu'arifu mendefinisikan bima'rifati ma'ullifa minhu. Yeah. Mendefinisikan, menyampaikan pengertian dari kata-kata penyusun usul fikih. Fal aslu, maka asal alladhi huwa mufradul juz'i al-awwal, yang dia adalah potongan dari bagian yang pertama. Definisi asal adalah ma bunya alaihi ghairuhu, yang menjadi dasar bagi yang lain. Contohnya adalah aslil jidar, artinya pondasi. Demikian juga aslu sajarah itu artinya adalah bagian dari pohon yang kokoh di tanah. Kemudian wal far'u, dan far'u itu adalah mukabil, kebalikan dari asal. Maka far'u definisinya adalah mabuni ala ghairihi, sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Contohnya adalah furu'i sajarah, ranting-ranting pohon. Ini adalah cabang untuk pokoknya pohon. Dan furu'ul fiqhi itu adalah cabang, ada buah atau yang li usulihi, dari usul fikih. Wal fiqhu, kemudian fikih, yang ini adalah bagian yang kedua. Maka fikih itu memiliki makna bahasa. Makna bahasa untuk fikih adalah al-fahmu. Dan yang kedua, dia memiliki makna syar'i atau makna istilahi. Dan makna syar'i untuk al-fiqhu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyah allati tarikuha al-istihadi, al-istihadu. Pengetahuan terhadap hukum syariat yang cara mendapatkannya adalah dengan proses istihad. Maka menurut penulis Matan Waraqat, pengetahuan bahasanya sholat lima waktu itu hukumnya wajib itu bukan fikih, karena tidak ada kegiatan istihad untuk itu. Pengetahuan tentang haramnya zina, ya, haramnya minum khamar, itu bukan fikih, karena tidak ada kegiatan istihad untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Nah, yang disebut dari fikih itu khusus untuk yang tariquha al-istihadu, cara mendapatkannya istihad. Maka berdasarkan hal ini, maka apa yang termaktub di kitab fikih itu tidak seluruhnya fikih. Ada yang statusnya fikih dan ada yang statusnya bukan fikih, karena itu sesuatu yang mansus alaih, yang tegas dalilnya, atau sesuatu yang mujma'un alaih, sesuatu yang disepakati. Yang dua-duanya itu bukanlah ruang untuk beristihad. Ya, maka contoh yang statusnya fikih adalah pengetahuan bahasanya niat dalam wudu itu wajib. Ini. Maka ini satu hal yang memerlukan istihad, karena ulama berselisih pendapat apakah niat dalam wudu itu wajib ataukah tidak. Ya. Madzhab Hanafi mengatakan niat dalam wudu tidak wajib. Ini tidak harus niat untuk sahnya wudu. Maka oleh karena itu maka perlu ada proses istihad untuk memilih mana yang kuat dari dua pendapat ini. Demikian juga pengetahuan bahasanya salat witir itu hukumnya mandub, hukumnya dianjurkan. Ini perlu istihad karena ulama berselisih pendapat. Enggak, karena Hanafi mengatakan bahasanya witir itu wajib. Jumhur ulama mengatakan witir itu hukumnya mandub. Maka ini proses perlu ada kegiatan olah pikir untuk memilih mana yang kuat dari dua pendapat ini. Kemudian bahasanya niat minal laili, sejak di waktu malam, adalah syarat untuk sahnya puasa Ramadan. Demikian juga zakat itu wajib pada harta anak kecil. Ya, pada harta anak kecil ini statusnya fikih, karena mazhab Hanafi mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada harta anak kecil, harta anak yatim. Demikian juga ya, tidak ada zakat, dan zakat itu tidak wajib fil huluyi al mubah, untuk perhiasan wanita yang mubah. Dan ini pendapat jumhur ulama, bahasanya emas atau perak yang dipakai oleh seorang perempuan sebagai perhiasan, sebagai kalungnya, antingnya, tidak terkena kewajiban zakat. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya meskipun itu emas yang dipakai sebagai perhiasan huli, itu juga tetap terkena kewajiban zakat. Maka memilih mana dari dua pendapat ini itu fikih. Kemudian wa'anal qatla, dan pembunuhan dengan benda yang berat, semacam orang tersebut dipukul pakai ya, batu besar, ditimpakan badannya batu besar, ya, maka ini yujibul qisas, ini mengharuskan qisas, ini fikih. Karena sebagian ulama mengatakan pembunuhan itu tergolong pembunuhan sengaja yang menyebabkan boleh qisas, manakala alat yang dipakai adalah senjata tajam. Jadi kalau alat untuk membunuh itu adalah benda berat, itu tidak tergolong pembunuhan sengaja menurut pendapat ini. Maka dipilihnya salah satu dari dua pendapat ini adalah fikih. Dan semacam itu min masailil khilaf, yang contoh-contoh di atas semuanya adalah masalah-masalah yang diperselisihkan. Lain halnya dengan ma laisa tariquhu al-ijtihad, pengetahuan-pengetahuan yang jalannya bukan kegiatan ijtihad, semacam pengetahuan bahasanya salat lima waktu itu wajib, zina itu haram, dan semacam itu yang merupakan masail qat'iyyah, masalah-masalah yang pasti hukumnya, itu tidak disebut fikih. Fal ma'rifat, kemudian di definisi fikih tadi, ma'rifatul ahkam syar'iyyah, digunakan kata-kata ma'rifah. Ya, ma'rifah huna di sini adalah al-ilmu, adalah pengetahuan, bimakna dhon, dengan makna sangkaan kuat. Karena tadi dikatakan tariquhu al-ijtihad, jalannya, jalan untuk mendapatkannya adalah ijtihad. Jika jalan untuk mendapatkannya ijtihad, maka berarti pengetahuan yang dihasilkan adalah sangkaan kuat, bukan yakin. Ya, karena yakin itu hal-hal yang qat'i, hal-hal yang disepakati, nasnya tegas, itu yakin. Nah, kemudian wal ahkam al-muraddatu fima dzukira, yang dimaksudkan dalam apa yang telah disebutkan tadi dalam definisi fikih tadi, ma'rifatul ahkam. Setelah dijelaskan apa makna ma'rifat, kemudian setelah itu apa ahkam. Maka ahkam atau hukum yang dimaksudkan dalam definisi yang telah disebutkan itu ada 7 macam. Ada wajib, mandub, mubah, mahdzur, makruh, sahih, dan fasid. Falfiqhu, maka fikih adalah pengetahuan tentang yang wajib, yang mandub, wahakadah, dan seterusnya, sampai akhir 7 macam hukum. Ai bi anna hadal fi'la, yaitu pengetahuan bahasanya perbuatan ini wajib, perbuatan ini mandub, perbuatan ini mubah, dan seterusnya, sampai 7 macam hukum. Maka itulah fikih. Fal wajib, maka wajib dari sisi wasfuhu bil wujubi, label wujub, label wajib yang melekat padanya adalah ma yuthabu ala fi'lihi, yang berpahala jika dilakukan, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan mendapatkan hukuman jika meninggalkannya. Wa yakfi, dan cukup, fi sidqil iqab, benarnya hukuman, wujuduhu, adanya hukuman pada salah satu pelanggar, mal'afi an ghairihi, sedangkan yang lainnya dimaafkan, itu sudah bisa disebut yu'aqab. Maka kata al-mahalli, loh kan tidak, jika ada orang yang bertanya, kan tidak semua orang yang meninggalkan kewajiban itu mendapatkan hukuman, ada yang Allah maafkan. Kenapa disebut yu'aqab? Maka kata al-mahalli, ketika cukup ada satu orang yang mendapatkan hukuman gara-gara meninggalkan kewajiban tersebut, maka sudah sah kita katakan wa yu'aqabu ala tarkihi, meskipun yang lain dimaafkan. Itu jika kita mau bila definisi ini, yu'aqabu ala tarkihi. Wa yajuzu ayazida, kata al-mahalli, dan boleh kita tambahkan kata-kata yatarattabu, wa yatarattabul iqabu ala tarkihi, kama abar bi ghairuhu, sebagaimana ungkapan yang dipakai oleh ulama yang lain. Nah, kalau pakai kata-kata yatarattabul iqab, berdampak hukuman. Ya, fala yunafi al-afwa, maka tidak bertentangan dengan realita adanya orang yang meninggalkan kewajiban dan Allah maafkan. Ya, maka kata-kata wa ya'aqabu tarkihi itu mendapatkan kritikan. Ya, kritikannya adalah realitanya tidak semua orang mendapatkan hukuman karena meninggalkan kewajiban. Ada orang-orang yang Allah maafkan di akhirat nanti. Ya, maka ada dua solusi dari Al-Mahalli. Yang pertama, ya, solusinya kita katakan sudah sah dikatakan yu'aqab manakala ada satu orang saja yang mendapatkan hukuman meskipun yang lain dimaafkan. Solusi yang kedua, ya sudah kita tambahkan aja supaya tidak bermasalah, kita tambahkan kata-kata wa yatarattabu. Kemudian yang kedua, mandub. Dari sisi label, ya, bin nadbi mendapatkan hukum nadab, pengertiannya adalah ma perkara yang diberi pahala karena melakukannya dan tidak ada hukuman karena meninggalkannya. Kemudian al-mubah min haitsu, dari sisi dia mendapatkan label ibahah. Maka definisinya adalah ma la yuthabu ala fi'lihi, sesuatu yang tidak berpahala ya, jika dikerjakan. Ya, tidak ada pahala ala fi'lih mengerjakannya, watarkih ataupun tidak mengerjakannya. Wala yu'aqabu, dan tidak ada hukuman ala tarkih karena meninggalkannya, wa fi'lihi demikian juga karena mengerjakannya. Artinya, ma la yata'allaku bikulli man fa'alahu aw tarakahu thawabun wala iqabun. Artinya tidak melekat pada semua orang yang melakukannya atau meninggalkannya, tidak melekat padanya thawabun ganjaran ataupun hukuman. Dan al-mahdzur min haitsu wasfihi bil hadri, yang itu adalah dari sisi dia mendapatkan label hadr yang artinya adalah haram atau al-hurmah, adalah perkara yuthabu yang diberi pahala karena meninggalkannya. Kata al-mahali ini perlu syarat, atau maksudnya adalah manakala dia meninggalkannya imtithalan, karena melaksanakan, karena mentaati aturan. Maka berdasarkan penjelasan dari al-mahali, tidak semua orang yang meninggalkan yang haram itu berpahala. Meninggalkan yang haram itu berpahala, syaratnya imtithala, manakala dia tinggalkan yang haram tersebut karena taat terhadap aturan. Jika dia tinggalkan yang haram karena tidak mampu untuk melakukan yang haram, atau karena takut kepada manusia, takut pada polisi atau yang lain, maka meninggalkan yang haram tersebut bukanlah satu hal yang berpahala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan ada hukuman karena meninggalkannya. Solusinya ada dua hal tadi, sama dengan wajib. Wa yakfi, dan cukup sidqu benarnya adanya hukuman, wujudu adanya hukuman untuk salah satu pelanggar, mal'afi an ghairihi, meskipun yang lain selain satu itu dimaafkan. Solusi yang kedua, boleh juga kita tambahkan kata-kata wa yatarattabul iqabu ala fi'lihi, sebagaimana yang diungkapkan oleh ulama yang lain. Nah, ketika ada kata-kata wa yatarattabu fala yunafi al-afwa, maka ini tidak bertentangan dengan realita adanya sebagian orang yang Allah maafkan di akhirat padahal dia melakukan sesuatu yang mahdzur atau yang haram. Kemudian al-makruh min haitsu wasfihi, dari sisi label karoha, adalah ma yusabu ala tarkihi, perkara yang berpahala jika ditinggalkan dengan syarat imtisalan, karena melaksanakan, karena mentaati aturan. Wala yu'aqabu, dan tidak ada hukuman ala fi'lihi, karena mengerjakannya. Maka di sini ya, yang tadi kita baca dijelaskan oleh pensarah ya, beda antara label dan yang diberi label. Ya, maka makruh itu yang diberi label. Adapun labelnya itu adalah karohah. Maka wajib itu yang diberi label. pelabelannya namanya wujub. Mandub itu yang diberi label, pelabelannya namanya nadbun. Mubah itu yang diberi label. Yang diberi label apa? Mubah itu yang diberi label ibahah. Maka pelabelannya ibahah. Yang diberi label ibahah namanya mubah. Maka al-hadru itu labelnya. Yang diberi label hadru namanya mahdur. Atau kalau pakai mau haram, maka labelnya itu tahrim. Labelnya itu tahrim atau hurmah. Yang diberi label tahrim atau hurmah namanya haram. Kemudian tadi makruh, itu labelnya namanya karohah. Yang diberi label karohah namanya makruh. Demikian juga nanti sahih. Sahih itu adalah sesuatu yang diberi label sihah. Labelnya namanya sihah. Yang diberi label sihah namanya sahih. Nanti fasid. Fasad itu yang mendapatkan label fasad. Labelnya namanya fasad. Yang diberi label fasad namanya fasid. Maka saya adalah mayata'allaku bi an-nufudhu, adalah sesuatu yang melekat padanya an-nufudhu, terlaksana, wa yu'taddu bihi, dan teranggap, sudah teranggap dan diakui. Nah, sesuatu itu sah manakala terkumpul mayyutabaru bihi syar'an, hal-hal yang diakui oleh syariat. Dan sah ini adalah label untuk akad atau untuk ibadah. Batil itu adalah sesuatu yang mendapatkan label butlan. Dan batil adalah perkara yang melekat padanya an-nufudhu, sudah dilaksanakan namun tidak teranggap. Itu namanya batil. Salatnya sudah, salat itu kita katakan salat batil, dia sudah dilaksanakan gerakannya sampai akhir, namun kita katakan ini belum teranggap. Nah, namanya batil. Bi alla yastajmi', karena tidak terkumpul padanya hal-hal yang yu'tabar, diakui oleh syariat, baik ini masalah akad ataupun ibadah. Nah, untuk akad yattasib bin nufuzi wal i'tidadi, wal ibadatu tatasiful bil i'tidadi faqat istilaha. Dan berkenaan dengan akad dan ritual ibadah di sini dibedakan ungkapannya. Untuk akad, maka akad itu yattasifu, diberi label nufuz dan i'tidad, terlaksana, sudah dilaksanakan, wal i'tidad, dan teranggap. Sedangkan ibadah hanya mendapatkan label i'tidad saja, teranggap saja, istilahan menurut istilah. Nah, kemudian wal fiqhu bimakna syar'i, dan fikih dalam makna syar'i, akhasu minal ilmi, itu lebih khusus, lebih sempit daripada ilmu. Lisidqil ilmi, karena dibenarkannya istilah ilmu untuk nahwu dan yang lain. Fakulu fikhin ilmun, maka setiap fikih itu ilmu, namun tidak semua ilmu itu fikih. Kan ada ilmu nahwu dan yang lain. Dan apa itu ilmu? Ma'rifatul ma'lumi, pengetahuan terhadap objek ilmu. Artinya idrak, memahami ma sesuatu yang bisa ayu'lama diketahui, alamah huwa alaih, sebagaimana keadaan senyatanya, fil waqi', dalam realita. Semacam pengetahuan dan paham bahasanya manusia adalah hewan yang bisa berbicara. Sedangkan kebodohan adalah tasawwur syai', memahami sesuatu, nama lain dari tasawuf adalah idrak, memahami sesuatu ala khilafi ma huwa fihi, berbeda dengan realitanya, fil waqi' dalam kenyataan. Ka idrakil falasifah, semaka semacam pemahaman para ahli filsafat yang mengatakan bahasanya alam semesta yang definisinya adalah segala sesuatu selain Allah itu qadim. Wabaktuhum, sebagian ulama menyebut, wabaktuhum wasofahadal jahla, melabeli kebodohan dengan pengertian seperti ini, bil murakkabi, dengan nama jahal murakkab. Waja'al al-basita, kemudian dia jadikan kebodohan yang basit adalah adamul ilmi bisyai, tidak tahu tentang sesuatu. Semacam kita tidak tahu apa yang ada di bawah bumi kita ini dan apa yang ada dalam perut lautan, yaitu dalamnya lautan. Wa ala madza qaral musannifu, namun kalau berdasarkan definisi jahal dari penulis, yaitu Imam Al-Juwayni, Imam Haramain, maka yang namanya adamu ilmi bisyai la yusamma hadza jahla, tidak disebut dengan sebutan kebodohan. Ya, maka tentang definisi al-jahal ada khilaf ulama. Kalau Matan Waraqat mengatakan bahasanya yang jahal itu cuma mengetahui sesuatu berbeda dengan kenyataannya, itu yang namanya al-jahal. Sehingga orang yang tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui sesuatu, itu kalau pakai definisi dalam Matan Waraqat tidak disebut dengan sebutan al-jahlu. Ya, namun ada ulama yang mengatakan bahasanya al-jahlu itu dua macam, jahlul murakab dan jahlu basita. Ya, maka definisi jahal yang ada di Matan Waraqat itu sama dengan jahal murakab. Dan ditambah ada jahlul basit, ya, kebodohan yang sederhana, yaitu ada mu'ilmi bisyai, tidak tahu tentang sesuatu, yang nanti jawabannya ketika ditanyakan, saya tidak tahu. Ya, apa isi tanah yang Anda injak, di sana ada apa, kita katakan la adri, saya tidak tahu, ini al-jahlu al-basita. Kemudian kembali ke kemudian Matan Waraqat mengatakan wal ilmu ad-daruri, ilmu daruri, atau biasa di dalam di bahasa Indonesia disebut dengan aksiomatis, malam yaqa ala nadharin wa istidlalin, adalah ilmu yang tidak didapatkan dengan penelitian dan mencari dalil dan alasan. Ka ilmi al-waqi', semacam ilmu didapatkan dengan menggunakan salah satu dari lima indera adzahirah, yang merupakan indera-indera yang kelihatan. Maka apa yang dilihat oleh mata itu bukan apa yang, bukan maka itu ilmu daruri. Apa yang didengar oleh telinga itu ilmu daruri. Wahiyah, dan lima panca indera adalah as-sam'u, mendengar, al-basar, melihat, al-lamsu, menyentuh, as-syamu, mencium, adz-dzauq, merasa atau mengecap dengan lidah. Fa'inahu, maka ilmu tentang hal ini yahsulu, terwujud dengan semata-mata melakukan proses indrawi dengan menggunakan lima panca indera di atas, tanpa perlu nadharin tala'ah wal istidlal, dan mencari dalil. Ilmu jenis yang kedua adalah ilmu muktasab, ilmu yang diupayakan, itulah pengetahuan yang al-mawkufu ala, pengetahuan tersebut tergantung pada an-nadhar, tala'ah wal istidlal, dan mencari dalil. Kal ilmi bi'anal alama hadisun, semacam pengetahuan bahasanya alam itu baru dan bukan qadim. Fa'inau makufun ala, maka itu tergantung, waqofa ala itu tergantung, tergantung terhadap tela'ah terhadap alam semesta dan apa yang kita saksikan berupa tarayur, perubahan. Fa'yantakilu min tarayurihi ila hudusihi, maka kemudian berpindahlah dalam pikiran kita, mentarayuri, perubahan alam semesta, Oh, maka ini menyebabkan masuknya dalam pikiran kita ila hudusihi, bahasanya alam itu baru. Karena dinilai bahasanya sifat khas sesuatu yang baru dan bukan qadim adalah tidak adalah mengalami taghayyur, perubahan. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan nazar? Tadi ilmu muktasab itu hasilnya hasil dari nazar wal istidlal. Apa itu nazar dan apa itu istidlal? Nazar maknanya adalah al-fikru fi halil mandur fihi, memikirkan objek yang ditelaah, keadaan objek yang ditelaah, liyu'adi ila, untuk mengantarkan pada al-matlub, apa yang dicari. Sedangkan istidlal maknanya adalah tolabul dalil, mencari dalil atau argumen, liyu'adi ila, untuk mengantarkan pada apa yang dicari. Wal mu'adda, dan apa yang dicari atau hasil dari nadar dan istidlal itu sama. Wa jama'al musannifu bainahuma, dan penulis matan waqot itu menggabungkan di antara keduanya. Ilmu muktasab adalah yang dihasilkan dari nazar dan istidlal. Ya, maka beliau kumpulkan di antara keduanya fi isbat wan nafyi ta'kida, dalam isbat dan nafyi itu ta'kidan, untuk penegasan. Tadi ketika mendefinisikan ilmu daruri dikatakan yang tidak didapatkan dari nazar dan istidlal, ini nafi. Ketika mendefinisikan ilmu muktasab, ilmu yang didapatkan dari cara nazar dan istidlal, ini isbat. Maka ketika kemudian beliau isbat ataupun ketika beliau nafi, disebutkan dua-duanya, nazar dan istidlal. Padahal hasil dari nazar sama hasil dari istidlal itu sama. Maka apa fungsi dinafikan dua-duanya atau ditetapkan dua-duanya? Dinafikan dua-duanya dalam definisi ilmu daruri dan ditetapkan dua-duanya dalam definisi ilmu muktasab. Fungsinya apa? Ta'kida, untuk penegasan. Dan dalil. Apa itu dalil? Al-mursyidu ilal matlub, yang membimbing dan mengantarkan kepada sesuatu yang dicari. Li'annahu, karena dalil itu alamatun alaihi, tanda untuk sesuatu yang dicari. Ya, kemudian pasangan dari al-ilmu adalah dhan. Nah, apa itu dhan? Tajwizu amraini, mungkin, tajwis di sini mungkin, mungkinnya dua perkara. Ahadihima adharu minal akhar, yang satu itu lebih menonjol kemungkinannya daripada yang lain. Maka yang dimaksud dengan dhan di sini adalah ghalabatul dhan. Ini sama dengan istilah ghalabatul dhan. Mungkin mungkinnya dua perkara, yang satu lebih besar kemungkinannya. Itu namanya, di sini disebut dhan, di referensi yang lain mengistilahkannya dengan sebutan ghalabatul dhan atau adhan al-ghalib. Ahadihima, salah satu lebih menonjol daripada yang lain, ingdal mujawis, menurut orang yang menganggap mungkin antara ini dan itu. Maka kita katakan, saya punya sangkaan kuat akan turun hujan. Saya punya fidhanni sayanzil al-matar. Maka saya itu mujawiz. Saya adalah mujawiz, orang yang mengatakan mungkin. Ya, dalam pandangan saya cuaca sekarang ini mungkin hujan, mungkin tidak hujan. Namun yang lebih besar kemungkinan hujan. Sedangkan syak itu tajwizul amraini la maziyata li ahadima alal akhar. Syak adalah mungkinnya dua perkara dan tidak ada keunggulan bagi yang satu atas yang lain, indal mujawiz, menurut orang yang mengatakan mungkin. Artinya menurut orang lain boleh jadi tidak. Menurut orang lain, oh ini enggak, ini ada yang lebih unggul. Maka kita bicara dalam masalah definisi syak itu menurut mujawiz. Menurut orang yang punya anggapan tersebut. Yang boleh jadi orang lain tidak sepakat. Boleh jadi orang lain sepakat, boleh jadi orang lain tidak sepakat. Ya, maka contohnya, taraddud kebimbangan apakah Zaid itu berdiri ataukah tidak berdiri, ala sawak, kemudian kebimbangan itu 50-50 sama beratnya, namanya syak. Ma'a rojahani thubut, kalau kita anggap yang lebih mendekati adalah thubut dia berdiri atau intifa dia tidak berdiri, itu namanya dhon. Maka ya, apakah kemarin Zaid itu berdiri ataukah duduk? Maka jika seorang itu tidak bisa punya kecenderungan apakah berdiri, si Zaid itu berdiri ataukah duduk, nah ini namanya syak. Namun kalau ada yang diunggulkan adalah dia kemarin berdiri, maka ini namanya dhon. Atau yang diunggulkan dia kemarin tidak berdiri, maka ini juga namanya dhon. Nah, kemudian kembali ke wa usulul fiqhi, dan usul fiqih ay alladhi wudi'a fihi hadhil waraqat, yang lembaran-lembaran ini ditulis untuk menjelaskan masalah itu, maknanya adalah turukuhu ay turukul fiqhi, jalan untuk bisa sampai kepada fiqih. Ala sabilil ijmal, secara global. Kamu telakil amli, semacam perintah mutlak. Perintah mutlak itu yang tidak mengandung indikator. Wenahyi, mutlakun nahyi. Perintah larangan secara mutlak. Mutlak di sini artinya tidak mengandung indikator. Semata-mata perintah atau semata-mata larangan. Mutlak di sini terjemahnya semata-mata. Ya, tidak ada indikator yang mendukung kesana ataukah kesana. Maka mutlaqil amri, semata-mata perintah, semata-mata ada larangan, semata-mata Nabi lakukan. Demikian juga ijma', qiyas, dan istishab, mempertahankan keadaan sebelumnya. Nah, inilah pembahasan usul fikih. Min haitsul bahsi, dari sisi pembahasan, an awwaliha bi annahu lil wujub. Bahasan yang pertama, yaitu semata-mata perintah, itu menghasilkan hukum wajib. Yang kedua, semata-mata larangan menghasilkan hukum haram. Dan dari sisi walbaqi dan sisanya, yaitu perbuatan Nabi, ijma' dan qiyas, serta istishab, semuanya adalah hujah. Wa ghairu dhalika, dan yang lain, mimma sayati, yang akan datang, ma'amma yata'alaku bihi, plus hal-hal yang berkenaan dengannya. Bikhilafi turukihi, lain halnya dengan cara mendapatkan fikih, namun dengan cara yang tafsir, dengan cara yang spesifik. Contohnya aqimus sholata, tegakkanlah sholat, kemudian disimpulkan darinya bahasanya sholat itu wajib. Atau wala taqrabu zina, jangan dekati zina, kemudian disimpulkan bahasanya zina itu haram. Demikian juga sholatnya Nabi SAW dalam Ka'bah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wal ijma', dan adanya kesepakatan, bahasanya bintul ibni, bahasanya cucu perempuan dari anak laki-laki, itu jatahnya adalah 1/6 dari total warisan, manakala dia berjumpa dengan bintus sulbi, anak perempuan kandung, yang jumlahnya 1 orang. Haitsu, dalam kondisi la mu'asiba lahuma, tidak ada mu'asib bagi keduanya, yaitu baik bagi untuk anak perempuan ataupun bagi si cucu perempuan. Ya, maka kalau anak perempuan itu memiliki mu'asib, mu'asib adalah saudara laki-lakinya, ya maka cucu perempuan sama sekali tidak dapat apa-apa. Namun kalau kemudian kalau anak perempuan itu cuma anak perempuan, kemudian cucu perempuan itu bersama dengannya mu'asib, yaitu saudara laki-lakinya, yaitu cucu laki-laki, ya, maka nanti jatah cucu perempuan itu bukan seperenam, namun mereka berdua dengan cucu laki-laki itu mendapatkan sisa, kemudian dibagi 2:1 di antara keduanya. Demikian juga bur, kiasul bur alal ruz. Ya, bur kemudian kita bawa kepada beras. Atau bahasa yang lebih enak, beras kita kiaskan kepada bur gandum. Dalam masalah apa? Dalam masalah riba, riba dalam jual beli. Fi imtina, dalam tidak boleh sebagiannya dibarter dengan yang lain. Beras tidak boleh dibarter dengan beras. Ila mislan bimislin, kecuali sama timbangannya, yadan biyadin, dan harus tunai. Sebagaimana hadis yang diatkan oleh Muslim. Wastishabu tohara, dan kita pertahankan status masih suci bagi orang yang ragu-ragu apakah dia fi baqaiha, tentang masih ada ataukah tidaknya toharohnya. Maka ini sudah pembahasan spesifik per kasus, falaisat min usulil fiqhi. Maka pembahasan spesifik per kasus semacam ini itu bukan bidang garapannya usul fiqih, namun bidang garapannya fiqih. Ini maka bidang garapannya fiqih spesifik. Oh, masalah ruz, beras kita kiaskan dengan gandum. Nah, ini bahasanya fiqih, bukan bahasanya usul fiqih. Bahasanya usul fikih apa? Kiasnya. Ya, kiasnya. Kias ini pas ataukah belum? Memenuhi syarat ataukah tidak? Nah, itu bahasan usul fikih. Wa in dzukira ba'duha, meskipun kasus-kasus spesifik ini sebagiannya disebutkan fi kutubi, dalam buku-buku usul fikih. Namun ingat statusnya tamtsilan, sekedar untuk contoh. Sekedar untuk contoh, bukan untuk jadi pokok bahasan-bahasan. Pokoknya adalah kiasnya. Bahasan pokok dari usul fikih kiasnya. Nanti ada contoh-contoh kias, contoh-contoh kasus, itu untuk contoh, contoh supaya orang paham. Bukan itulah yang menjadi objek pokok. Ya, nanti kembali ke definisi usul fikih. Usul fikih adalah turukuhu, jalan untuk mengetahui fikih dengan syarat ala sabil ijmal, bentuknya global. Demikian juga unsur lain dari usul fikih adalah kaifiyatul istidlali biha, bagaimanakah cara berdalil dengannya, dengan usul fikih tadi, yaitu dengan turkul fikhi min haisu tafsiluha, dari sisi rinciannya, inda ta'arudiha, ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Likauniha dhaniyatan, ya, karena ya, dalil-dalil tersebut bersifat dhani, sangkaan kuat. Min taqdimil khas alal am, contoh kaifiyah, kaifiyatul istidlal, ya, maka tadi usul fikih ada 2 macam. Pertama turukul fikhi. Turukul fikhi tadi apa? Pembahasan tentang amar, tentang nahi, kemudian pembahasan tentang apa, perbuatan Nabi, ijma', qiyas. Ini turukul fikhi. Kemudian yang kedua, kaifiyatul istidlal. Apa yang dimaksud dengan kaifiyatul istidlal? Contohnya adalah takdimul khas alal am, dalil khusus dimenangkan daripada dalil am, muqyat, muqayyad dimenangkan daripada mutlak, dan yang lain. Wa kaifiyatul istidlal, maka cara berdalil dengan fikih, usul fikih, tajuru akan mengantarkan kita untuk membahas sifat iman, kriteria orang yang boleh berdalil dengan dalil-dalil dengan usul fikih. Wa wal mustahid, itulah mustahid. Fa hadhi salasatu hiyal fannu al musamma bi usulul fikhi, maka 3 poin inilah isi dari fan, satu cabang ilmu yang disebut dengan usul fikih. Maka disampaikan oleh Jalaluddin Al-Mahalli, bahasanya isi usul fikih itu 3. Kalau Matan Warokot mengatakan ilmu usul fikih itu 2. Matan Marokat mengatakan ilmu usul fikih itu isinya dua, turukul fiqhi, yaitu dalil-dalil ijmali. Kemudian yang kedua adalah cara, ya, bagaimanakah memproduksi hukum dari dalil-dalil ijmali tadi ketika terjadi pertentangan. Maka ada pembahasan tentang takhsis, kemudian takyid dan yang lain. Nah, ini dua isi usul fikih yang disampaikan di Matan Warokat. Dan kata Al-Mahalli, kalau kita membahas tentang kaifiyatu istidlal, nanti akan menyeret kita untuk membahas tentang siapa yang berhak untuk melakukan olah semacam itu dan apa kriteria orangnya. Ah, ini nanti pembahasan tentang mujtahid. Nah, tiga isi inilah yang merupakan ilmu usul fikih. Kenapa dia disebut usul fikih? Yang maka jawabannya litawaqqufil fiqhi alaihi, karena fikih itu sangat tergantung dengan usul fikih. Kemudian wa abwab usulul fiqhi, dan bab-bab yang ada dalam usul fikih, aqsamul kalam, macam-macam kalam atau kalimat, amar, nahi, am dan khas. Dan nanti akan disebutkan padanya juga mutlak serta muqayyad, mujmal, mubayyan dan zahir. Di sebagian teks Warokot ada tambahan muawwal, nanti akan dibahas. Kemudian af'al, perbuatan Nabi, nasih mansukh, ijma, al-akhbar, pembahasan tentang hadis, qiyas. Kemudian al-hadar sama dengan haram, mubah, urutan dalil, sifat orang yang atau kriteria orang yang berhak untuk memberi fatwa, sifat yang selayaknya dimiliki oleh orang yang bertanya dan minta fatwa, dan ketentuan-ketentuan untuk orang yang disebut dengan mujtahid. Itu gambaran global tentang isi usul fikih yang akan dibahas di Matan Warokot. Amma aqsamul kalam, ya, fa'aqalu ma yatarakabu minhu al-kalamu ismani. Maka kata Matan Warokot, ya, minimal unsur pembentuk kalam adalah dua isim. Contohnya zaidun qa'imun, atau isim dan fi'il. Contohnya koma zaidun, atau fi'il dan haraf. Contohnya ma koma, dia tidak berdiri. Ya, asbatahu ba'duhum, yang ini ditetapkan adanya kalimat maqoma semacam ini ditetapkan oleh sebagian ulama. Walam ya'ud ad-dhamir fi qoma araji ila zaid masalan li adami dhuhurihi. Dan dhamir itu tidaklah kembali, dhamir ada di kata-kata qoma itu tidak kembali. Atau walam yu'addu, maaf, jam yu'adu saja yang benar. Walam yu'adu, dan tidak dihitung dan tidak dianggap dhamir yang ada dalam kata-kata koma yang kembali kepada Zaid. Kenapa dhamirnya tidak dihitung? Li adami zuhurihi, karena itu tidak kelihatan. Wal jumhur ala addihi kalimatan, sedangkan jumhur ulama menilai bahasanya dhamir itu sebagai kata tertentu, sebagai kata tertentu, sehingga ma koma di sini isinya tiga, ma haraf, kemudian koma fi'il, kemudian dhamir yang ada di dalamnya. Ya, jadi ma koma itu isinya dua kata atau tiga kata, diperselisihkan. Disampaikan bahasanya jumhur mengatakan ma koma itu tiga kata, dan ba'duhum sebagiannya menilai bahasanya ma koma itu dua kata atau isim dan haraf. Contohnya dalam nida ya zaidu. Wa in kana al makna, meskipun makna yang namanya ya zaidu itu maknanya ad'u atau unadi zaidan. Kalau dikembalikan kepada maknanya, maka ya zaidu itu isinya dua kata. Atau kemudian tiga kata, karena maknanya unadi zaidan. Berarti tiga kata. Namun kalau cuma dilihat sekilas ya zaidu itu sudah satu kalimat, sudah satu jumlah mufidah. maka dia isinya cuma dua kata. Wal kalamu yang qasimu ila amrin wa nahyin. Dan yang namanya kalam itu terbagi menjadi dua, terbagi menjadi perintah dan larangan. Contoh perintah kum, contoh larangan la taqu, jangan duduk. Ada kemudian kalimat berita, contohnya Zaid datang. Ada istighbar, istighbar itu sama dengan istifham. Contohnya, apakah Zaid datang? Lantas dijawab, iya atau tidak. Dan kalam juga terbagi menjadi tamani, angan-angan. Contohnya kalimat laita sababu yaudu yauma. Seandainya masa muda itu bisa kembali. Kemudian demikian juga ada yang namanya ardin, yaitu tawaran. Ya, ala tanzil ingdana, tidakkah engkau singgah dan nginap di rumah kami? Dan ada sumpah, contohnya wallahi demi Allah saya akan melakukan demikian dan demikian. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Ya, wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.